Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Melanjutkan keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, di mana pada pembahasan sebelum ini beliau menyinggung tentang salah satu di antara sifat yang ada pada munafikin terkait dengan permasalahan sholat, yang beliau bawakan di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-142, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahasanya mereka orang-orang munafikun, jika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan, tidak ada semangat, karena memang tidak ada keimanan yang ada pada mereka yang dengan itu mereka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dasar yang mereka lakukan yang menjadi pendorong untuk mereka melakukan salat adalah yura'unan nas. Mereka melakukan itu semua semata untuk dilihat oleh manusia. Dan sifat riya yang ada pada mereka munafikun, sebagaimana diterangkan oleh ahlul ilm, adalah riya yang merupakan syirik akbar. Karena murni dari tujuan amalan yang mereka lakukan semata ingin dilihat oleh manusia, hanya semata untuk keselamatan dunia mereka, nyawa dan harta mereka. Ini yang menjadi dasar amalan mereka. Oleh karenanya Allah menyatakan wala yadhkuruna Allaha illa qalila, sehingga tidaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Ini ketika dilihat oleh manusia, ketika didengar oleh manusia. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan fa fihi wujubut tuma'ninah fis shalah. Di mana dipetik dari ayat ini menunjukkan salah satunya bahwa menunjukkan wajibnya adanya tuma'ninah di dalam salat. Ketenangan di dalam salat. Dan ini salah satu di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama yang akan bisa mendorong untuk khusyuknya seorang di dalam sholat, yaitu tuma'ninah. Menunjukkan dari sini kalau dalam sholat itu tidak ada tuma'ninah, maka mustahil untuk kemudian terwujud kekhusyuan di dalam sholat itu, sebagaimana yang beliau akan sebutkan setelah ini. Kemudian dari sini juga kata Syekh, wa takmilu ruku'iha wa sujudiha wa qiyamiha wa qu'udiha. Menunjukkan akan wajibnya juga untuk menyempurnakan ruku'nya di dalam salat itu. Demikian pula sujudnya. Demikian pula berdirinya serta duduknya. Ya, hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi rukun-rukun ya, di dalam sholat itu untuk dilakukan secara sempurna. Kemudian kata beliau, لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْلَمُ مِنْ هَذَا الذَّمِّ إِلَّا بِهَذَا التَّكْمِيلِ وَالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى. Karena sungguhnya seorang hamba tidak akan selamat dari celaan tersebut, kecuali dengan betul-betul menyempurnakan dari apa yang Allah perintahkan di dalam sholatnya, dan ikhlas semata dari apa yang dia lakukan karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan, وَقَدْ مَدَحَ تَعَالَى الْخُشُوعَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَفِي الصَّلَاةِ خُسُوصًا. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji sifat khusyuk, yaitu terkait dengan ketundukan hati di dalam menjalankan ibadah. Fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa fi salati khususan, dan dalam perkara salat ini lebih khusus lagi Allah subhanahu wa ta'ala memuji ya, tentang kehusyuan. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, di mana mereka adalah orang-orang yang meraih falah, meraih kesuksesan, yang Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak akan memasukkannya ke dalam Al-Firdaus, ya, jannah yang tertinggi. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang pertama, kemudian di ayat yang kedua berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Sungguh berbahagia, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri yang pertama dari mereka, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Yakni mereka itulah orang-orang yang dalam salat mereka betul-betul mereka khusyuk. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin di juz yang pertama, beliau memberikan ta'alik terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat di atas. Kata beliau, Allaqallahu falahal musallin bil khusyui fi salatihim. Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan orang-orang yang salat dengan kehusyuan mereka di dalam salat mereka. Allah gantungkan falah yang akan mereka dapatkan dengan khusyuknya di dalam salat mereka. Kata beliau, fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahli al-falah. Maka ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, falaysa min ahlil falah, maka dia bukan termasuk dari golongan orang yang akan meraih falah. Walau tudda lahu biha sawaban lakana minal muflihin. Seandainya tanpa kehusyuan itu akan diperhitungkan ya padanya pahala, Artinya kalau seandainya sholat yang tanpa ada kehusuan padanya diperhitungkan padanya ada pahala, lakana minal muflihin, tentu ya, dia termasuk dari golongan orang-orang yang meraih falah. Dari sini menunjukkan kepada kita ya, bahwa sholat yang tanpa ada kehusuan padanya itu tidak ada pahala padanya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Maka sungguh ya, hal yang demikian menunjukkan kerugian yang sangat besar. Di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyatakan, salatun bila khusyu'in wala hudurin, bahwa salat yang tanpa khusyuan, tanpa kehadiran hati di dalam salat itu, artinya bisa jadi seorang badannya di masjid bersama dengan orang-orang yang salat di masjid, namun ya pikirannya ke sana kemari, ke tempat kerja ya, dan berbagai tempat-tempat yang lain yang masuk dalam pikirannya. Kata beliau, ka badanin mayyitin la ruha fihi. Maka keadaan salatnya seperti badan yang mati, yang tidak ada ruh padanya, seperti bangkai. Kemudian beliau menyatakan, innahu laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Sesungguhnya tidak ada yang didapatkan oleh seorang hamba dari salatnya, dari pahala salat yang dia lakukan, illa ma aqala minha, kecuali yang dia teringat dari salatnya tersebut, yang dalam keadaan hatinya hadir dalam salatnya itu. Itulah kadar dari pahala yang didapatkan oleh seorang dari salatnya. Maka dari itu dalam sebagian riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ya tentang bagian-bagian yang akan didapatkan oleh seorang di dalam salatnya, mungkin hanya 1/10 dari salatnya ya, atau bahkan mungkin hanya kurang dari itu. Menunjukkan di sini pentingnya baik kita semua untuk betul-betul menempuh hal-hal yang akan menjadi sebab membantu untuk kita bisa khusyuk di dalam salat. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang asbab yang akan bisa mendorong untuk mencapai kehusyuan, beliau di dalam fatwanya memberikan jawaban. Kata beliau rahimahullah, wa min a'zamil asbab fi khusyu'ika tarkul ma'asi wal hadaru minal ma'asi wa jihadu nafsika fi tarkiha wa taubatu ila Allah minha. Kata beliau rahimahullah, dan di antara sebab-sebab terbesar yang akan bisa mewujudkan khusyukmu di dalam salat adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan berhati-hati waspada dari segala kemaksiatan. Beliau menyebutkan yang pertama kali di antara faktor yang akan mendukung untuk terwujudnya kehusyuan adalah meninggalkan kemaksiatan dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Yang ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa perusak kehusyuan di dalam sholat yang terbesar adalah maksiat. Kemudian kata beliau, wajihadu nafsika fitarkiha, dan adanya kesungguhan dirimu untuk meninggalkan kemaksiatan dan taubat dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi pada dirimu itu. Kemudian kata beliau, wa min asbabil khusyu', dan termasuk di antara sebab-sebab khusyuan, an tadkhula as-salata wa anta farighul qalbi laisa indaka masyaghil. Dan di antara sebab-sebab khusyuan agar engkau masuk ke dalam salatmu dalam keadaan hatimu lepas dari segala perkara yang akan menyibukkan, sehingga betul-betul tidak ada yang dia ingat kecuali terkait dengan salat yang akan dia lakukan dan hal-hal yang akan bisa menyempurnakan salat yang akan dia lakukan tersebut. Kata beliau, wa in kunta tahussu bi syai'in min al-adza, jika engkau merasakan sesuatu dari adza, yakni keinginan untuk buang hajat, qadaita hajataka qabla shalah, maka hendaklah engkau tunaikan hajatmu itu sebelum salat. Ya. Ini ketika seseorang merasakan ada sesuatu, ya, gangguan pada badannya, keinginan untuk kencing ataupun buang air besar, maka hendaklah hal-hal ini untuk disingkirkan, yakni dengan buang hajat terlebih dahulu. Kata beliau, liqauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada salat tatkala hidangan sudah dihadirkan, sudah disuguhkan, dan tidak pula, ya, bagi seorang yang dalam keadaan, yakni keinginan untuk buang hajat, ya, ini menjadi penghalang atau penahan dia untuk, ya, bisa melaksanakan sholat. Ya, dalam keadaan menahan keinginan untuk buang hajat. Dikarenakan seseorang yang sudah dihidangkan, ya, makanan untuknya dalam keadaan dia menginginkan untuk menikmatinya, maka ketika dia mendahulukan sholat, maka sangat besar gangguan apa yang dia ingat dari makanan tersebut terhadap sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, ya, untuk mendahulukan jika seorang telah dihidangkan untuknya makanan dan dia menginginkannya untuk mendahulukan makan, ya, dibandingkan sholatnya. Ini semua untuk mendorong kehusyuan. Demikian pula ketika seorang menghadapi keinginan untuk buang hajat. Dikarenakan seorang yang dalam keadaan berhasrat untuk makan atau ingin untuk buang hajat, kemudian dia memaksakan dirinya untuk tetap sholat, maka tidak ada yang dia ingat, ya, kecuali hal yang mengganggu sholatnya tadi. Ini dua sebab yang disebutkan oleh Ali bin Baz rahimahullah, di antara hal yang akan mendukung kehusyuan seorang di dalam sholatnya. Kemudian Ali bin Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilu Sayyib, beliau menyebutkan 7 di antara sebab-sebab yang akan bisa mendukung kehusyuan di dalam salat. Beliau sebutkan yang pertama, an yastahdhiral muslim idhamatal bari wa annahu waqifun bayna yaday jabbaris samawati wal ard. Agar seorang muslim dia menyadari dan mengingat akan kemahagungan Sang Maha Pencipta, bahasanya dia sedang berdiri di hadapan penguasa langit dan bumi, zat yang maha besar yang menguasai segala yang ada. Kemudian kata beliau yang kedua, kata beliau, an yanzur al muslim ila mawdi' sujudi wa la yaltafitu fi salati, agar seorang muslim ketika berdiri dalam salatnya maka hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke tempat dia sujud dan tidak menengok ke sana kemari dalam salatnya. Ini salah satu di antara hal yang akan mendukung kehusyuan, di mana pandangan seorang tertuju kepada tempat yang dia sujud padanya. Kemudian kata beliau yang ketiga, tadabburul Quran wal azkari allati yaquluha fi salatihi. Untuk dia mentadaburi Al-Quran, demikian pula zikir-zikir yang dia ucapkan di dalam salatnya. Di sini pentingnya untuk kita berusaha agar memahami apa yang kita ucapkan, atau ketika salat berjamaah pada salat jahriyah, untuk kita memahami apa yang kita dengar dari bacaan imam. Karena ini salah satu di antara hal yang akan mendukung untuk bisa khusyuk di dalam salatnya. Tanpa kita memahami apa yang kita dengar atau yang kita ucapkan dalam salat kita, maka perkaranya sangat-sangat sulit untuk seorang bisa sampai kepada kehusyuan. Kemudian yang keempat, zikrul mauti fis shalah, mengingat kematian ketika seorang dalam salatnya. Oleh karena itu pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Shalli salata muwaddi." Salatlah engkau, yakni salatnya seorang yang akan yakni pergi dari kehidupan dunia ini. Ketika seorang menyadari bahwa mungkin saja salat yang sedang dia lakukan adalah terakhir salat yang bisa dia lakukan, maka dia berusaha untuk bagaimana sebaik mungkin dia berusaha dalam sholatnya tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan di antara kita, di antara hal yang akan melalaikan dari sholat kita adalah panjangnya angan-angan bahwa setelah ini mungkin kita masih bisa sholat. Kemudian yang kelima, kata beliau, an yuhayya al musalli nafsahu mujahadat, kata beliau, ayuhayi al musalli nafsahu ila salat. Jadi untuk seorang yang akan salat, dia betul-betul menyiapkan dirinya untuk melaksanakan salat tersebut. Sebagaimana tadi yang disebutkan pada sebelumnya, yakni menyingkirkan hal-hal yang akan mengganggu fikirannya, yang akan mengganggu dari kehusuannya di dalam salat. Kemudian yang keenam, mujahadatun nafsi fil khusyuk, berusaha untuk betul-betul bersungguh-sungguh ya menundukkan jiwanya agar bisa khusyuk di dalam salatnya. Kemudian yang ketujuh yang beliau sebutkan, istihdar thawab al mutarattab alal khusyuk, untuk seorang betul-betul mengingat pahala yang akan didapatkan dari khusyuan tersebut. Ini bahwa jika tidak khusyuk di dalam salatnya, maka tidak akan didapatkan apapun dari pahala dari salatnya. Dan dia ingat bahwa pahala yang didapatkan seorang dari salatnya sejauh mana khusyuan yang dia dapatkan di dalam salatnya. Berapa banyak di antara manusia sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tersadarnya dia salat ketika sang imam mengakhiri sholatnya, bahwa dia sedang sholat. Pada kondisi dia selesai dari sholat baru tersadar bahwa dia sedang sholat. Maka ini ya kerugian yang sangat besar tentunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk dimudahkan ya dalam meraih kehusyuan. Kemudian kata beliau selanjutnya, Al-Imam As-Sadi, wa dzalika bi huduril qalbi fiha wa tadabburi aqwaliha wa af'aliha. Bakhusyuan, kata beliau, akan terwujud dengan hadirnya kalbu di dalam salat, dengan mentadabburi ucapan-ucapan yang disyariatkan dalam salat, demikian juga perbuatan-perbuatannya yang dilakukan di dalam salat, termasuk ketika seorang sujud, wadia sujud, ya, dalam rangka mengagungkan zat yang dia beribadah kepadanya, di mana tidak ada perbuatan pengagungan yang lebih besar dibandingkan sujud. Bagaimana seorang meletakkan kepalanya sebagai anggota badan, ya, yang paling mulia, ya, yang paling tinggi dari anggota tubuhnya, sejajar dengan kakinya yang itu merupakan anggota badan yang paling rendah, di mana tidak boleh dia melakukan yang demikian kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa tamamu dzalika, dan kesempurnaan dari semua itu, an ya'budallaha, seorang hamba beribadah kepada Allah, ka'annaha yarah, seakan dia melihatnya. Ini maqam yang tertinggi dari Islam, yakni maqam al-ihsan. Fa illam yakun yarahu fa innahu yarah, kalau dia tidak bisa meraih ini, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min lawazimi dzalik, dan dari konsekuensi-konsekuensi untuk seorang bisa khusyuk dalam salatnya, kata beliau, tarkul harakah fis shalah, yang meninggalkan gerakan-gerakan yang tidak ada keterkaitan dengan salatnya. Ini pentingnya kekhusyuan didukung dengan ketenangan di dalam salatnya. Wa adamil iltifat, dan tidak bolehnya untuk menoleh. Wa ilzam an-nazar li mahalli sujudihi, dan untuk dia berusaha untuk tetap pandangannya terarah ke tempat sujudnya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.